وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمكم الله, di malam hari ini kita kembali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis, menggali, mempelajari, mendalami ilmu agama Islam yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan kembali membacakan kitab Ad-Da'wah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang dia menulis tentang bahaya-bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat yang itu mempengaruhi kondisi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhiratnya. Masih di pasal al-ma'asi tud'ifu ta'zimi rabb fil qalb, perbuatan maksiat itu akan melemahkan, mengagungkan rabb di dalam hati seseorang. Naam. Hal ini tidak akan terkumpul ya di dalam hati seseorang, pengaruh maksiat dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semakin jauh dari Allah, yakni semakin banyak perbuatan maksiatnya, maka itu sungguh sangat kecil untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya mereka akan meremehkan, na'am, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala mereka yang senantiasa bertakwa, mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Na'am. Sehingga beraninya seorang hamba melakukan perbuatan maksiat karena jauhnya dia pengilmuan, apa ini, ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita baca kembali, wa min ba'ati uqubati hadza, dan di antara sebagian uqubah dari perbuatan-perbuatan dosa, ayyarafa Allah azza wa jal mahabbatahu min qulubil khalq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hukuman ataupun akibat dari pelanggaran-pelanggaran tadi, ayyurfa, diangkat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kewibawaan dari hati seseorang. Ya, tadinya dia orang yang terhormat, orang yang terkenal, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi di saat dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat Naam, maka wibawa dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diangkat, maka tidak ada lagi orang yang akan memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya. Itu balasannya. Wa yahulu alaihim wa yastakhfuna bih, bahkan merendahkan. Ya, dia akan direndahkan, dilecehkan dan seterusnya. Naam, maka kalau kita tadinya orang itu segan dengan kita, atau tiba-tiba dia kok semakin berani, berarti kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Anak-anak kita tidak lagi menghormati kita sebagai orang tua, berani melawan kita, berani merendahkan kita. Maka kita introspeksi diri, jangan-jangan kita sendiri sudah banyak lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicabut kewibawaan tadi. Kama hana 'alaihi amruhu wastakhaffa bih, sebagaimana dia merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melecehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka balasannya juga dia akan direndahkan oleh manusia, dilecehkan oleh manusia. Fa ala qadri mahabbatil 'abdi lillah yuhibbuhu an-nas. Ya, sebab kadar kecintaan seorang hamba terhadap Allah sehingga menjadikan manusia cinta kepadanya, wa ala qadri khaufihi min Allah ya khauful khalq, itu sesuai dengan kadar takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan makhluk pun segan kepadanya. Naam. Jadi ketika Anda terlihat zahirnya orang yang berpenampilan orang yang baik, orang yang takwa, ketika Anda jalan di tempat-tempat orang awam dengan pakaian seperti ini, Anda akan dihormati. Anda akan dipersilakan, Pak Haji, silakan lewat Pak Haji, silakan naik Pak Haji dan seterusnya. Ya, orang yang menjalankan ketaatan akan dihormati, berwibawa. Oleh karena itu, wibawa tadi terus dijaga, dipelihara. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabutnya disebabkan karena juga ulah dari perbuatan kita yang kita juga merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ta'dhimihi lillah wa hurmatihi yu'adzimuhu an-nas. Demikian pula, ya, kadar dia pengagungannya kepada Allah juga sama, manusia juga akan mengagungkannya. Ya, semakin tinggi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya manusia juga akan mengagungkan dirinya tanpa dia harus meminta kepada manusia, agungkan saya, hormati saya, muliakan saya. Tidak, tapi manusia dengan sendirinya akan mengagungkannya, memuliakannya. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurmatillah wa yatma'u alla yantahiku an-nas hurmatih. Maka bagaimana mungkin seorang hamba itu melanggar, ya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeinginan agar tidak dilanggar oleh manusia. Agar tidak dijauhi oleh manusia. Sementara dia ternyata melakukan hal yang sebaliknya. Maka harus sejalan. Ya, kalau dia memang orang-orang yang mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga akan diagungkan. Tetapi kalau sebaliknya dia banyak melanggar apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin manusia akan mengagungkan dia? Tentu dia akan dilanggar juga. Ya, dia akan dilecehkan juga. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amal perbuatannya. Dia orang yang baik, dibalas yang baik. Dia buruk, maka dibalas pula keburukan. Maka orang yang pandai, dia tentu akan memilih yang terbaik. Ya, dia akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yahunuhu Allahu 'alan nas? Atau bagaimana bisa dia merendahkan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan dirinya? Ya, tentu sesuatu yang mustahil. Ya, di saat dia merendahkan hukum-hukum Allah, merendahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya pula. Ya, di hadapan manusia. Am kaifa yastahiq yastakhafu bima'asillah wa la yastakhifu bil khalq? Ya, atau bagaimana dia menyepelekan, melecehkan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menginginkan agar tidak dilecehkan oleh manusia atau oleh makhluk yang lain. Ya, semua itu akan berjalan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka kalau menginginkan kebaikan, ya, dihormati oleh manusia, dibaiki oleh manusia, maka dia pun harus berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala, pada makhluk-makhluk yang lain, sehingga juga akan dibalas timbal balik kebaikan tadi. Wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih inda dzikri uqubatid durub. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam kitabnya di saat menyebutkan akibat-akibat ataupun hukuman-hukuman karena perbuatan dosa-dosa. Wa annahu arkasu arbabaha bima kasabu. Dan sesungguhnya mengembalikan hukuman tadi kepada para pelakunya dari apa yang mereka usahakan. Maka dalam hadis Nabi, faman wajada khairan falyahmadillah, faman wajada ghayra dzalik falyalhamanna ila nafsah. Maka jika dia mendapati kebaikan dari usaha-usaha dia, yang dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya, berusaha untuk bertakwa, berusaha untuk beramal, sehingga dia mendapati kebaikan, maka banyak-banyak dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Namun kalau dia mendapati sebaliknya, kenapa saya kok segini atau malah seperti ini? Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa Anda tidak maksimal di alam dunia untuk berbuat, untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh dan seterusnya? wa ghuti ala qulubihim dan dikunci ataupun ditutup atas hati-hati mereka. Fatubi alaiha bidunubihim dan ditutup atasnya akibat dari dosa-dosa mereka. Wa annahu nasiyahum kama nasuh dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya mereka akan mendapati kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala limha syartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia mengatakan, wahai Allah, mengapa Anda bangkitkan kami atau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Bukankah saya dahulu di dunia bisa melihat, bisa memandang? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tansa. Demikianlah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, bukti-bukti datang kepadamu, Anda melupakannya, maka pada hari ini Anda pun dilupakan, tidak diingat. Ini balasannya. Ya, datang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diperdulikan. Turunnya musibah-musibah yang melanda negeri dianggap angin lalu atau hanya fenomena alam semata. Tidak ada ibrah yang bisa diambil pelajaran untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin menjadi-jadi. Kesyirikannya semakin banyak. Kesyirikannya semakin menumpuk. Semakin tumbuh subur perdukunan, tukang-tukang sihir, peramal-peramal semakin banyak. Allahul musta'an. Maka kalau sudah seperti ini kondisi dunia, ini pertanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Ya, hari kiamat semakin dekat. Karena bangkitnya hari kiamat ketika di dunia ini sudah tidak lagi disebut nama Allah. Ya, saking banyaknya sudah kemungkaran, maka pertanda hari kiamat semakin dekat. Ya, orang yang berbuat baik dianggap aneh, sementara orang yang bermaksiat dianggap sebagai kemajuan, sebagai modern dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Nah, maka Allah mengatakan hayatan thayyibah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di saat mereka banyak beramal amalan soleh. Wa ahanahum kama ahanuh dinuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka sebagaimana mereka merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dayyuhum kama dayyu amruh, Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakan mereka, tidak memperdulikan mereka sebagaimana mereka menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqat lahu wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat sujudnya makhluk kepadanya, barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada baginya orang yang bisa memuliakan dia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang sering kita baca dalam mukaddimah, "May hadihillahu fala mudillala wa may yudlilhu fala hadiyala." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Fa innahum lamma hal alaihim sujud lahu wastakhaffu bihi lam yaf'aluh ahanahumullah. Maka sesungguhnya tatkala mereka merendahkan ya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dengannya dan mereka tidak melakukannya, ahanahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Bagaimana kondisi iblis yang kita pernah pelajari baca sebelumnya? Ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia justru mengkias. Ya, bukannya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Andai Allah ciptakan saya dari api, sementara Anda ciptakan dia dari tanah. Bukannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia membangkang. Naam. Maka akibat pembangkangannya tersebut kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun lahum min mukrim bada an ahanahumullah. Maka tidak ada yang bisa memuliakan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Wa man da yukrim man ahanallah aw yuhinu man akramahullah. Maka tidak ada yang mampu untuk memuliakan orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk naam ya, atau mereka tidak mampu untuk menghinakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita memohon petunjuk, hidayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Terus kita ucapkan dalam doa-doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Terus kita ucapkan. Banyaknya dulu kawan-kawan kita yang sekarang mereka semakin hari semakin jauh. Bahkan dari mereka kita mengenal agama, dari mereka kita mengenal kebenaran. Namun di saat ini mereka justru menjadi penentang-penentang kebenaran. Maka kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikokohkan hati-hati kita kepada kebenaran. Kemudian pasal yang berikutnya, al-ma'asi sababun fi adami nusratillah lil abdi. Pasal yang baru, maksiat ini akan menjadi sebab tidak mendapatkan pertolongan Allah terhadap seorang hamba, ya, atau tidak dihidaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabaikan. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Dawa Dawa, wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyan Allah li'abdihi wa tarakahu. Di antara akibat dari perbuatan maksiat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikannya, akan meninggalkannya, melupakannya dari seorang hamba yang melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Takhliyatuhu bainahu wa bain nafsihi wa syaitanih. Maka orang-orang yang semacam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan dirinya, menyerahkan kepada dirinya dan kepada syaitannya, tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ahlakul halak alladhi la yurja ma'ahu najatun. Maka ini merupakan puncak kebinasaan, ya, puncak kehancuran yang sama sekali tidak bisa diharapkan bersamanya keselamatan, keberhasilan. Namun karena itu dalam keseharian kita, zikir-zikir pagi, zikir sore, ini dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur, bangun tidur, diiringi dengan doa ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diikuti dengan zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, doa-doa yang kita pelajari, jangan cuman anak-anak kita yang belajar, kita tidak belajar atau tidak menghafalnya. Pelajaran anak-anak kita itu pelajaran bagi kita juga untuk kita mengamalkannya. Rasulullah SAW, ya, dalam kesyirian berdoa, ya, ada yang menyebutkan 70, ada yang menyebutkan sampai 100 kali. Itu Nabi yang sudah dijamin apa ini dosa-dosanya. Sementara kita belum ada jaminan, maka seharusnya kita lebih kuat untuk bisa mengamalkan doa-doa tadi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun." Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat yang ke-19. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah. Ya, setiap jiwa perhatikan apa yang dilakukan untuk keesokan harinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala na'am mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang nasullah, yang mereka lupa kepada Allah, sehingga menjadikan, ya, Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Maka mereka itulah orang-orang fasikun, orang-orang yang fasik. Berarti pemahaman ayat ini, kita diperintah untuk selalu berzikir kepada Allah, yaitu jangan lupa kepada Allah. Kapan kita lupa pada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa, sehingga kita tidak mengingat, tidak berzikir kepadanya. فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنين بمن نسيه بترك تقواه. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Anta amala bi taatillah tarju sawaballah wa anta turka ma'siyatullah tahaf iqaballah. Anda mengamalkan ketaatan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan anda menjauhi maksiat kepada Allah takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa, atau definisi yang lain sering kita dengar, mengerjakan perintah menjauhi larangan. Dan juga dalam ayat ini Allah melarang untuk tasyabbuh kaum mukminin, ya, hamba-hamba kaum mukminin tasyabbuh dengan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan bertakwa kepadanya. Jadi kalau tidak bertakwa berarti bermaksiat. Kalau sudah bermaksiat berarti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang ilmunya. Hilang rasa takutnya. Nanti sudah mendapatkan hukuman baru ingat kembali, baru sadar kembali. Wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu. Dan beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang meninggalkan takwa. Apa hukumannya? Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya. Ai ansahu masalihaha. Allah menjadikan dia lupa akan maslahat-maslahat untuk dirinya. Wa may yunajjiha min adzabih. Allah menjadikan dia lupa yang bisa menyelamatkan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujibu lahul hayata al-abadiyah. Dan menjadikan Allah atau Allah menjadikan dia lupa dari yang mengharuskan dia atau kewajiban-kewajiban dia untuk kehidupan al-abadiyah yang selama-lamanya. Ini balasannya. Wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha. Demikian pula Allah akan menjadikan dia lupa dari kesempurnaan kelezatannya dan kegembiraannya dan kenikmatannya. Lupa semua kebaikan-kebaikan. Fansahullah dalika kullah. Maka Allah menjadikan dia lupa dari itu seluruhnya. Naam. Maka di samping kita terus menghafal Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, maka jangan lupa pula kita untuk paling tidak tahu artinya. Naam. Agar di saat kita baca di dalam sholat kita dengan mengerti artinya semakin menambah kehusyuan kita di dalamnya. Naam. Banyak di antara kita, anak-anak kita, sudah waktunya untuk bertakbir atau imam sudah takbir, bukannya bersegera bertakbir. Mereka sudah di dalam saf tetapi bukan takbir yang diucapkan, masih bermain, masih ngobrol dan seterusnya. Ini sudah seharusnya persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih bermain. Nah, maka perlu kita sadari, ya, di dalam sholat diperlukan kehusyuan sehingga tidak untuk kita bermain-main di dalamnya. Nah, demikian pula ya, anak-anak kita yang kita bawa di masjid, agar bisa diperhatikan. Naam, jangan sampai mengganggu kehusuan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kita sendiri mungkin khawatir, jangan sampai dia main meja kemudian tertindas meja, atau jangan sampai dia main kabel listrik kesetrum dan seterusnya. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan. Karena semua orang sholat, siapa yang bisa mengawasi dia? Kecuali mungkin yang sudah bisa untuk ditahan di sampingnya agar dia kemana-mana. Ya, masing-masing kita menyadari agar dalam ibadah kita betul-betul terarah tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu dengan yang lain, suara-suara yang lain. Jazan lima nasihu min adhamatihi wa khaufi wal qiyam bi amrihi. Ini semua sebagai balasan orang yang lupa kepada Allah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya dan menegakkan perintah-perintahnya. Hal ini bisa kita menyadari atau bisa kita dapati pada diri kita. Di saat kita terlalu sibuk dengan dunia, maka ibadah kita kepada Allah itu akan berkurang, itu terasa. Bisa kita merasakan. Tetapi banyak melakukan ketaatan, maka apa namanya, keinginan, kesungguhan itu ada pada diri kita. Ya, dengar adzan itu sudah bersegera untuk ke sana. Gelisah kalau terhalang. Ya, umpamanya sudah adzan, kok di dalam kamar mandi banyak yang antri, dia sudah tidak bisa sudah. Beda dengan orang yang malas, ah biar aja antri panjang, selesai. Nah, ini pertanda bahwa di hatinya ada sesuatu. Ketika dia luput dari pahala yang besar, dia merasa nyaman atau biasa-biasa saja. Jika orang yang merasa dirinya terlambat dari sesuatu yang di situ pahalanya besar, maka tidak nyaman pada dirinya, ingin untuk mendapatkan kembali apa yang hilang tadi. Fatarul asimah muhmalan lima soli nafsih duyanlah, maka akan melihat orang yang bermaksiat, dia akan apa namanya muhmalan, menyanyiakan untuk maslahat pada dirinya. Ya, orang bermaksiat itu dia akan menyepelekan maslahat-maslahat untuk dirinya. Mudhi'an laha, bahkan dia akan menyanyiakan itu. Qad aghfala Allahu qalbuhu an dzikrih, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tabahawa wa kana amruhu furta, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Dan dia sudah termasuk orang yang melampaui batas, amruhu furta, perkaranya sudah melampaui batas. Qad infarat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratahu, dan sungguh dia kehilangan maslahat-maslahat dunia dan akhiratnya. Wa qad farata fi sa'adatihi al-abdiyah, dan sungguh dia lalai dari kebahagiaan untuk yang selamanya. Jadi dia mengejar kesenangan yang sementara atau kesenangan yang menipu. Sebenarnya senang, tapi ya senang-senang begitu saja, enggak terlalu dibandingkan yang kehidupan akhiratnya. Sab. wastabdala biha adna ma yakun min ladatin. Lalu dia mengganti, ya, menukar. Dari kelezatan tadi kepada hal yang paling rendah. Ya, seharusnya dia mendapatkan kelezatan yang tertinggi, tetapi tertukar, ya, terganti dengan sesuatu yang paling rendah. Innama hiya sahabatu sayfin au khiyalu taifin. Ya, dia bagikan awan yang ada di musim panas. Tidak bisa menurunkan hujan. Atau hanya sekedar khayalan-khayalan belaka, khayalan semata. Ya, mengkhayal ini, mengkhayal itu. Hanya sekedar khayalan, tidak diwujudkan untuk bisa memperbaiki diri dan seterusnya. Ya, semakin menjadi-jadi, semakin dia diperdaya oleh syaitan. Kama kil, bagaimana dikatakan ahlamu naumin au kadhilli zail. Innal labiba bimisliha la yukhda'u. Hanya bunga-bunga tidur atau kembang tidur. Atau seperti naungan semu. Sesungguhnya orang yang berakal tidak tertipu dengan yang semisalnya. Wa'adhumul ukubati, dan sebesar-besar hukuman ataupun akibat. Nisyanul abdi li nafsihi wa ihmalhu laha. Lupanya hamba terhadap dirinya, lalu menyanyiakan. Jadi dia hanya bisa mendapati kehidupan dunia. Kehidupan dunia berakhir, berakhir pula. Di akhirat dia akan menjadi orang yang paling menyesal. Kenapa saya dahulu di dunia banyaknya waktu, banyaknya kesempatan, tidak digunakan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan begitu saja tanpa ada nilai ibadah kepadanya. Waktu yang berjalan ini tidak akan bisa berulang, terus berjalan. Sehingga kitalah yang pandai-pandai untuk memanfaatkan waktu. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kasayf illam qata'ahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika Anda tidak mampu menunaikannya, memanfaatkannya, maka akan membinasakan diri Anda. Wa idha'atuhu hadduha wa nasibuha min Allah. Dan dia menyanyiakan dirinya, haknya, bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'uhu dzalika bil ghain bil ghabni wal hawani wa abhas tsaman. Dia menjualnya itu dengan tipuan, kerendahan, dan dengan harga yang termurah. Maka ikhwat fillah sanil wa iyakum, kehidupan kita di alam dunia ini penuh dengan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan ditanyakan di Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat kesempatan dan yang lain-lainnya, ya, itu akan ditanyakan di Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi atau akan menjadi saksi, sehingga kita tidak bisa berdusta. Maka kalau tangan kita gunakan banyak membantu, banyak membaca apa ini, memegang Al-Quran, memegang kebaikan, akan bersaksi. Mata, telinga, semua anggota-anggota tubuh yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah akan bersaksi semuanya. Naam. Sehingga dari itu kami wasiatkan terutama kepada diri kami dan juga kepada saudara kami, agar kita terus beramal amalan soleh, terus kita berupaya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah pada kita untuk tetap di atas kebenaran sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Wallahu bisawab. Ini yang kita bisa baca. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, hafizakumullah.